anak tiada. Seluruh badanku lemah, hanya ku usap dada. Apa ku jawabkan kepada ibu, menjaga tak berhati-hati. Aku coba lagi, terus mencari, takut dimarah nanti. Nah, itu dia bersembunyi sekali, nangis salah sendiri. Nangis salah sendiri. Nakal, bikin capek-capek Kak Lili ya. Nangis